panas kemarau, dinginnya hujan takkan membuat cinta berpaling. Biarlah hati terus begini dan selalu penuh cinta untukmu. Biarkan saja suara yang sumbang meragukan setiaku padamu. Hanyalah aku yang paling tahu betapa suci cintaku. Hanyalah aku yang paling tahu